wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hamma ba'da. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan bahasa kitab Adha'u wa Dawa' lil Imam Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Baik, masih pada penjelasan beliau tentang pasal berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk dari dosa yang terbesar. Baik. Kemudian beliau sebutkan contoh beberapa amalan seorang hamba tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya karena persangkaan dia yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mengagungkannya dengan sebenar-benarnya pengagungan. Baik, qala wa kadzalika lam yaqturhu hatta qadrihi man qala innahu rafa'a ada'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ahla baitihi wa a'la dhikrahum. Demikian pula termasuk perbuatan tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya pengagungan orang-orang yang meyakini mengatakan bahwasannya Allah mengangkat derajat musuh-musuh rasulnya, Allah mengangkat derajat musuh-musuh ahli baitnya, meninggikan penyebab mereka. Wa ja'ala fihim al-mulka wal khilafata wal 'izz. Allah jadikan untuk mereka musuh-musuh rasul, musuh-musuh ahlul bait itu kekuasaan, kekhilafahan. Baik, ini difahami, ini pendapatnya Rafidhah ya. Ini menyinggung keyakinan Rafidhah yang mereka meyakini Abu Bakar, Umar, Utsman, sahabat-sahabat yang lain radhiyallahu anhum itu telah berkhianat kepada Rasul, kufur setelah kematiannya Rasul, ya, memusuhi ahlul bait itu. Ya. Baik, tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka sebagai khalifah, ya, Abu Bakar, Umar, ya. Pada masa mereka Allah tundukkan dua negara adidaya, Persia dan Romawi, ya. Baik, itu bentuk konsekuensi dari keyakinan Rafidhah yang meyakini Abu Bakar, Umar, Utsman dan sahabat-sahabat yang lain adalah musuh Rasul, musuh Ahlul Bait, ya. Baik, berarti mereka meyakini, ya, Allah mengangkat derajat musuh-musuh Rasulnya, Allah mengangkat derajat musuh-musuh Ahlul Bait gitu. Sebaliknya, wa ta'a auliya rasulihi wa ahla baitihi, Allah merendahkan wali-wali Rasulnya dan ahli baitnya, ya, yaitu Ali bin Abi Thalib dan keluarganya, ya. Wa anahum wa azallahum wa daraba alaihim dhillata aina ma sukifu. Allah hinakan mereka, Allah rendahkan mereka, Allah timpakan kerendahan dimanapun mereka berada. Wa hadza yatadammanu ghayatal qadhi fir rabbi. Maka pendapat seperti ini, ya, keyakinan seperti ini terkandung di dalamnya puncak celaan kepada Rabb Subhanahu wa taala, ya. Allah tidak menolong wali-wali rasulnya, Allah menghinakan wali-wali rasulnya. Qala ta'ala an qawli rabbi dati uluwan kabira, maka maha tinggi Allah Subhanahu wa taala dari ucapan orang-orang Rafidhah dengan ketinggian yang besar. Baik, ini pendapat Rafidhah, ya. Maka mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya. Qala wa hadzal qawlu mustaqun min qawlil yahudi wan nasara fi rabbil alamin. Maka hakikatnya ucapan Rafidhah ini, keyakinan Rafidhah ini, ya, terambil dari keyakinan orang-orang Yahudi, keyakinan orang-orang Nasrani, ya, tentang Allah Subhanahu wa taala. Qala annahu arsala malikan zaliman fata'an nubuwata li nafsihi wa kadzaba 'ala Allah wa madza zamanan tawilan yadhibu 'alaihi kullu waqtin. Orang Yahudi dan Nasrani, mereka meyakini bahwasanya Allah mengutus seorang raja yang zalim, kemudian mengaku sebagai nabi, ya, dan berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, dan dia berkuasa pada masa yang panjang, masa yang lama, ya. Dalam keadaan setiap waktu dia berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, penguasa zalim tadi. Wa yaqulu qala Allah kadza wa amara bi kadza wa nahaa an kadza wa yamsahu syara'i anbiya'ihi wa rusulihi. Raja yang zalim tadi, ya, berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, mengatakan Allah berfirman demikian, Allah memerintahkan demikian, Allah menghapus hukum demikian, ya, menghapus syariat-syariat para nabi dan rasulnya. Wa yastabihu dima'ihim wa amwalihim wa harimihim. Demikian pula penguasa yang zalim tadi menghalalkan darah pengikutnya, harta mereka, ya, istri-istri mereka, ya. Wa yaqul Allahu ataha li dzalik. Kemudian dia berdalil, dia mengaku bahwasanya Allah membolehkannya untukku, ya. Ini keyakinan orang-orang Yahudi, ya. Wa Rabbu tabaraka wa ta'ala yu'ayyiduhu wa yudhiruhu wa yu'lihi. Dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolongnya, membantunya, meninggikannya, ya. Wa yu'izzuhu wa yujibu da'awatihi. Allah memuliakannya, mengabulkan doa-doanya. Wa yumakkinuhu mimman khalafahu. Ya. Allah senantiasa mengokohkan kedudukannya. Mengokohkannya dibanding orang-orang yang menyelisihinya, melawannya, ya. Wa yuqimul adillata 'ala sidqihi. Demikian pula terus-menerus ada bukti-bukti tentang kejujurannya. Wa la yu'atihi ahadun illa ghafara bihi. Para pendusta tadi, penguasa zalim tadi, tidaklah melawan dia seorang pun kecuali penguasa tadi menang, mengalahkannya. Wa yusaddiquhu biqaulihi wa fi'lihi wa taqririhi. Maka Allah membenarkan dia, penguasa zalim tadi, dengan ucapannya, dengan perbuatannya, dengan persetujuannya. Wa yuhdithu lahu adillata tasdiqihi syai'an ba'da syai', ya. Dan mengadakan dalil-dalil kebenaran orang tersebut, satu dalil kemudian dalil berikutnya, ya. Baik. Ya, ini pengakuan Yahudi dan Nasrani, ya. Persamaannya dengan keyakinan Rabita tadi, Allah membiarkan musuhnya berkuasa di muka bumi, ya. Allah membiarkan musuhnya merendahkan wali-walinya, ya. Seperti ini, ya. Orang Yahudi meyakini ada penguasa zalim, berdusta atas nama Allah, tetapi Allah tetap memenangkan dia, menolongnya, ya. Menunjukkan bukti-bukti kebenaran atas orang tersebut, ya, dibanding musuh-musuhnya, melawan musuh-musuhnya, ya. Baik, maka ini bentuk mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan kezaliman, ya. Ini tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya pengagungan, ya. Baik, qala wa ma'lumun anna hadza ya tadammanu a'zamal qadhi wa ta'ni fi rabbi subhanahu wa ta'ala wa ilmihi wa hikmatihi wa rahmatihi wa rububiyatihi ta'ala Allahu an qawli sahidina uluwan kathira, ya. Maka perkara yang maklum, ya, seorang yang beriman, kalau demikian keadaannya, ya, pendapat yang demikian ini mengandung celaan yang sangat besar, ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala, celaan terhadap ilmu Allah, ya. Celaan terhadap hikmah Allah, ya. celaan terhadap rahmat Allah, celaan terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah memenangkan musuhnya, menghinakan wali-walinya yang beriman, ya. Ini bentuk celaan terhadap hikmah Allah Subhanahu wa taala. Baik qala fawazin baina qali haula. Maka timbanglah, ya. Ukurlah, ya. Sandingkan ucapan mereka ini wa qali ikhwani minar rafidah dan ucapan saudara-saudara mereka dari orang-orang rafidah, ya. Rafidah tadi menganggap Allah Subhanahu wa taala memuliakan musuh-musuh nabinya, musuh-musuh Ahlul Bait, ya. Ya, ini para sahabat radhiyallahu anhum, lebih-lebih pemimpin mereka Abu Bakar dan Umar, ya, sangat mereka musuhi, ya. Mereka membencinya, ya, mengkafirkannya bahkan, ya. Baik, tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka para penguasa, Allah muliakan kedudukannya, ya. Baik. Qala tajid al-qalaini kama qala sa'ir, maka pendapatnya Rafidah tadi, ya, yang menyatakan Allah mengagungkan musuh-musuh Rasulnya, Allah memuliakan musuh-musuh Ahlul Bait, ya, sama seperti ucapan pendapat Yahudi dan Nasrani tadi, yang Allah Subhanahu wa taala menolong penguasa yang zalim tadi, penguasa yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala tadi, ya. Maka ucapan mereka ini seperti ungkapan penyair Rabi'i libani tadir libanin tad ya ummi taqosama bi asama dajin audu la nataparrabu. Dua orang yang minum dari satu asi, ya. Dua orang tetapi dia dibesarkan dari satu orang ibu, ya. Sangat mirip, ya kan, jasadnya, ya, wajahnya, demikian pula karakternya, tabiatnya, ya, sifatnya, ya. Ini ungkapan untuk dua orang yang sangat banget sama, mirip, ya. Tako sama di asama dari, ya. Kedua orang tadi sudah bersumpah di saat gelapnya malam yang gulita, ya, yakni sangat tersembunyi sumpahnya. Ini menunjukkan tentang benarnya apa kuatnya keinginan mereka untuk bersumpah tadi dilakukan di waktu yang sangat sembunyi, ya. Audun la nataparrabu, ya, yakni abadan. Audu yakni abadan. La nataparrabu, selama-lamanya kita tidak akan berpisah, yaitu sama persis, ya. Ini ungkapan keyakinan Rafidah tadi dengan keyakinan Yahudi dan Nasrani tentang Allah Subhanahu wa taala, ya. Rafidah mereka berkeyakinan Allah memuliakan musuh-musuh Rasulnya, ya. Allah memuliakan musuh-musuh Ahlul Bait, ya, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum, Abu Bakar, Umar, Utsman, ya. Demikian pula Yahudi dan Nasrani tadi, mereka berkeyakinan Allah mengutus, ya, raja yang zalim yang berdusta atas nama Allah, tetapi Allah menolongnya, membantunya, ya, memberi bukti-bukti benar kepada dia, gitu. Itu sama saja Allah Subhanahu wa taala memuliakan musuhnya, gitu. Mau Allah Subhanahu wa taala menghinakan wali-walinya menggunakan orang-orang beriman, ya. Itu kesamaan dari Yahudi dan Nasrani dengan orang-orang Rafidah tadi, ya, seperti dua anak yang disusui dari satu asi, ya, yang sama persis, ya, dan keduanya sudah bersumpah tidak akan berpisah selama-lamanya, ya. Baik. Ini bentuk tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya pengagungan. Ini buah daripada su'uzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika lam yakturu hatta tadrihi man qala. Baik, beliau sebutkan contoh-contoh dari kelompok-kelompok yang menyelisih ahlu sunnah, ya, bagaimana mereka terjatuh pada perbuatan Isa Abu Zon Birrabbil Alamin, ya. Wa kadzalika lam yakturu hatta tadrihi man qala. Innahu yajuzu an yu'adziba awliya'ahu wa man lam ya'tihi tarfata 'ain wa yudkhilahum darar jahim wa yuna'ima a'da'ahu wa man lam yu'min bihi tarfata 'ain wa yudkhilahum darar na'im wa anna kilal amrayni binisbati lahi sawa'. Qala wa innamal khabaru mahdu ja'anu bikhilafi dzalik. Fa makna ulul khabari la li mukhalafati hikmatihi wa adlihi. Demikian pula orang-orang tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya pengagungan. Orang-orang yang mengatakan bahwasannya boleh tidak mengapa Allah Subhanahu wa taala mengazab walinya, mengazab orang-orang yang tidak pernah bermaksiat dari makhluknya, ya. Sekejap mata pun para malaikat, ya, memasukkan mereka ke negeri azab, ya, dihukum, disiksa dengan anar dan memberi nikmat musuhnya, mengagungkan musuhnya. Orang-orang tidak pernah beriman sekejap mata pun memasukkan mereka ke negeri kenikmatan, ya. Dan bahwasannya keduanya itu mengazab walinya atau memberi nikmat musuhnya itu perkara yang sama saja bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Sedangkan khabar yang datang, ya, dari Allah Subhanahu wa taala yang menyelisih itu, ya, yang menyelisih keyakinan mereka ini, itu hanya khabar, semata-mata khabar, tidak menyelisih hikmah dan keadilan Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, ini bentuk ahlul kalam, ya, ahli filsafat, ya, yang mereka berpendapat demikian, ya. Boleh Allah mengazab walinya, ya, para nabi diazab, sedangkan musuh-musuhnya dimuliakan, ya, itu sama saja, tidak ada bedanya bagi Allah. Maka ini menyelisih hikmah Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, waqad ankara subhanahu bi kitabihi ala man jawaza alaihi dzalika ghayatul inkar. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala mengingkari mereka ini di dalam kitabnya dengan sepuncak-puncaknya pengingkaran, ya. Wa ja'ala hukma bihi min aswa'il ahkam. Allah jadikan hukum yang demikian itu termasuk dari hukum yang paling buruk, ya. Orang baik dihukum, orang jelek dimuliakan, ya. Ini seburuk-buruk hukum, ya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Shad, ya. Wa ma khalaqna as-sama'a wal arda wa ma bainahuma batila. Dzalika dzannu alladziina kafaru, fa wailun lil ladziina kafaru minan nar. Amna ja'alul ladzina amanu wa amilus shalihati kal mufsidina fil ardi amna ja'alul muttaqina kal fujjar. Allah Ta'ala berfirman, dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya secara batil, yakni ada hikmah yang besar Allah ciptakan langit dan bumi itu, ya. Hikmah yang agung Allah ciptakan alam semesta ini. Yang demikian itu adalah persangkaan, dugaan orang-orang kafir, ya, menganggap alam semesta ini ya sekedar kehidupan di dunia, selesai sudah selesai, kiamat hancur selesai sudah selesai, mati sudah, tidak ada pertanggungjawaban, tidak ada balasan, tidak ada pertanggungjawaban. Ini dugaan orang-orang yang kafir, ya. Perbuatan Allah tidak ada hikmahnya, ya. Fawailun lil ladzina kafaru minan nar, maka selabalan orang-orang kafir itu dengan azab neraka, ya. Qala am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus shalihati kal mufsidina fil ard am naj'alul muttaqina kal fujjar. Maka apakah kami akan menjadikan orang yang beriman, orang yang beramal saleh itu sama seperti orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Ini orang-orang yang berbuat dosa di muka bumi. Atau apakah kami akan menjadikan sama orang yang bertakwa dengan orang yang berbuat dosa, orang yang bertakwa dengan para pendosa? Tentunya tidak, ya. Baik, ini tantangan pada orang-orang ahli filsafat tadi, ya. Wa qala, demikian pula dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Am hasibal ladzina tarahu sayyi'ati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus shalihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Apakah mereka menyangka, orang-orang yang berbuat keburukan akan kami jadikan seperti orang-orang yang beriman dan beramal saleh, sama saja hidup dan mati mereka, Maka buruk sekali hukum mereka, Baik, tentunya tidak sama orang yang berbuat dosa, pendosa, dengan orang yang beriman, beramal saleh, Kalau disamakan itu hukum yang buruk, Qala wa khalaqallahu samawati wal arda bil haq wa litujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. Dan Allah jadikan, Allah ciptakan langit-langit dan bumi dengan hak, dengan hikmah, dan supaya dibalasi setiap jiwa sesuai dengan usaha mereka, hasil perbuatan mereka, dan mereka tidak dizalimi. Yang berbuat kebaikan dapat kebaikan, yang berbuat keburukan dapat keburukan. Wa qala, demikian pula Allah Subhanahu wa taala membantah mereka, afana ja'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kaifa tahkumun. Maka apakah kami akan menjadikan sama orang yang berislam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti orang-orang yang mujrim, orang-orang yang pendosa? Maka bagaimanakah hukum kalian, yakni apakah kalian tidak punya akal yang bisa menimbang hukum kalian, Baik, ini bentuk tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengagungan. Orang-orang yang meyakini sama saja nanti, orang yang berbuat baik di dunia ini atau orang berbuat jahat di dunia ini, sama saja semuanya nanti masuk jannah. Ini ada, ini yang ucapkan bukan orang yang bodoh, orang yang gelarnya besar, mereka mengatakan nanti kalian akan kecil, kalian akan tertipu, kalian bodohkan, kalian sesatkan orang Yahudi, orang Nasrani. Ternyata nanti di akhirat dia juga masuk jannah, dia juga masuk surga, kamu akan kecil, kamu akan tertipu, di dunia itu. Itu ucapan yang mengandung bentuk isaatuzon, prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyamakan orang jahat dengan orang baik, Enggak mungkin, orang Yahudi Nasrani setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW akan masuk jannah, Baik. Qala wa dzalika lam yakurhu hatta qadrihi man za'ama annahu la yuhyil mauta. Baik, berikutnya menyinggung orang-orang yang mulhid, mengingkari kebangkitan, Demikian pula tidaklah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya orang-orang yang meyakini Allah tidak akan membangkitkan orang yang sudah mati, Wala yab'atsu man fil qubur. Allah tidak akan membangkitkan orang yang sudah dikubur. Wala yajma'u khalqahu liyaumin yujazi fihil muhsin bi ihsanihi wal musi bi isaatihi. Allah tidak kumpulkan makhluk pada hari akan dibalasi setiap orang yang baik dengan kebaikannya, orang yang buruk dengan keburukannya. Wa ya'khudhu lil mazlum fihi haqqahu min dhalimihi, dan orang yang terzalimi pada hari tersebut akan mengambil haknya dari orang yang berbuat zalim pada dia, ya. Pada hartanya, pada kehormatannya, pada darahnya, ya. Wa yukrimul mutahammilina lil musaki fi hadhihi dar min adlihi wa fi mardatihi fi afdali karamah. Demikian pula pada hari tersebut Allah akan memuliakan orang-orang yang menanggung beban di negeri ini dalam rangka menuju Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia tanggung beban mengamalkan sunnah, beban menjalankan syariat, ya. Dia bersabar memikul beban tersebut, dia laksanakan walaupun dapat tomoan, walaupun dapat gangguan, ya. Dia pikul beban itu di dunia ini, maka pada hari tersebut dia akan dimuliakan, ya, dengan seutama-utama kemuliaan pada hari tersebut, ya. Wa yubayyinu li khalqihi allazi yakhtalifu nabi, dan Allah Subhanahu wa taala pada hari tersebut akan menjelaskan pada makhluknya yang dahulu mereka berselisih padanya, yaitu tentang kufur dan keimanan, ya. Orang yang berselisih tentang keimanan, ya. Maka ketika itu akan jelas, gamblang, wati, ya. Wa ya'lamul ladzina kafaru annahum kanu kadzibin, dan pada hari tersebut orang-orang kafir akan mengetahui, ya. Orang-orang kafir akan sadar bahwasanya dulu mereka adalah orang-orang yang mendustakan, orang-orang yang tidak menerima Al-Haq, ya. Baik, maka bentuk Isa Abu'l-Zon tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala benar-benarnya adalah para pengingkar kebangkitan, ya. Mengingkar jaza dan hisab, ya. Qala wa kadzalika lam yakturhu haqqa qadrihi man hana alaihi amruhu fa asahu wa nahyuhu fartakabahu. Baik. Kalau tadi keyakinan-keyakinan kufur, ya kan? Ini bentuk tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dari maksiat, enggak sampai kufur, ya. Tetapi kemaksiatan mengandung dosa, termasuk perbuatan tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan benarnya. Orang-orang yang meremehkan perintahnya kemudian bermaksiat, ya. Perintah Allah Subhanahu wa taala tidak diagungkan, dilanggar, ya, dimaksiati. Larangannya tidak diagungkan, dilanggar larangannya, ya. Wa haqquhu fadaya'ahu, dan Allah Subhanahu wa taala tidak diagungkan, dia sia-siakan, ya. Tidak diberikan haknya. Wa dzikruhu fa'ahmalahu wa ghafala qalbuhu an, dan zikir kepadanya dia remehkan, ya. Dia ihmalkan, ya, tidak dia lakukan. Dia lalai hatinya dari zikir, ya. Mayoritas waktunya itu lalai hatinya, ya. Kosong hatinya dari mengingat Rabb-nya, ya. Ini bentuk tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya pengagungan. Wa kana hawahu atharu indahu min talabi ridahu. Demikian pula orang yang lebih mengutamakan hawa nafsunya dibanding mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini bentuk tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya. Wa ta'atul makhluqi ahamma indahu min ta'atihi. Maka bentuk mendahulukan hawa nafsu itu lebih mentaati makhluk, ya, dibandingkan mentaati Rabb-nya Subhanahu wa taala, ya. Perintah makhluk yang bertentangan dengan perintah Rabb-nya, dia lebih mendahulukan perintah makhluk tadi, ya. Qala falillahi fadlahu min qalbihi wa qawlihi wa amalihi. Untuk Allah Subhanahu wa taala itu sisa waktu, ya. Sisa dari ingatan dia dalam hatinya, ucapannya, perbuatannya, ya. Yang utama itu untuk makhluk, ya. Sisanya itu untuk Rabbnya Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini bentuk tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya pengagungan. Qala wa sawahu al-muqaddamu bi dzalika li'annahu al-muhin indahu. Yastahiqu bi nadharillahi ilahi wa tilaihi alaihi wa huwa fi qabdatihi wa nasiyatu bi yadihi. Dan dia menganggap remeh, ya, pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Padahal dia berada di genggaman Allah Ta'ala, ubun-ubunnya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dia tidak menganggap penting pengawasan Allah Ta'ala itu, ya. Allah melihat dia, Allah melihat amalan dia, itu enggak penting bagi dia. Dia enggak sadar, ya. Bahkan yu'azimu nazaral makhluk ilahi, yang lebih dia takutkan, yang lebih dia pentingkan adalah pandangan makhluk, ya, pandangan manusia, ya. Kalau ada manusia, dia takut, dia malu berbuat buruk, ya. Kalau tidak ada pandangan manusia, dia berani berbuat buruk, tidak peduli dengan pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala wa tila'ahu alaihi bikuli qalbihi wa jawarihihi yastahyi minan nas wa la yastahyi min Allah. Maka dia malu kepada manusia, tidak malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Berani melanggar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika tidak ada manusia, ya. Kalau ada manusia malu, ya. Wayahsana sulayah sallallahu, ya, takut kalau ada manusia berbuat dosa, tetapi kalau sendirian tidak takut, ya, tidak takut dengan pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yu'amilul khalqa bi adzala ma yaqdiru alaihi wa in amala Allah amalahu bi ahwana ma indahu wa akhbarahu. Demikian pula bentuk tidak mengagungkan Allah dengan sebenarnya, dia bermuamalah kepada makhluk, ya, itu dengan kemampuan terbaik, ya, dengan hikmah yang paling bagus, ya. Dia bermuamalah dengan makhluk dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya, kalau bermuamalah dengan Allah, itu menjalankan perintah-perintah Allah, itu dengan perkara yang paling remeh, yang paling ringan, ya. Pokoknya sholat, ya. Pokoknya puasa, ya. Tidak memperhatikan kesempurnaannya, ya. Sedangkan kalau bermuamalah dengan makhluk, dia berbuat sebaik-baiknya, ya. Dilayani dengan sebagus-bagusnya kemampuan dia, gitu. Tetapi ketika menjalankan perintah Allah, biasa-biasa saja, ya. Baik. Maka ini bentuk tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya pengagungan, ya. Baik, contoh nyata, ya, kalau bertemu dengan orang pembesar itu pakaiannya bagus, ya. Pakai minyak wangi, ya. Badannya bersih, gitu. Tetapi ketika menghadap Rabb-nya salat, gitu. Baju seadanya, ya. Baunya tidak diperhatikan, ya. Demikian pula tubuhnya tidak dibersihkan, ya. Nah, ini bentuk bermuamalah kepada makhluk dengan perbuatan yang bagus, dengan pelayanan yang terbaik. Tetapi kalau bermuamalah dengan Rabb-nya, menjalankan perintah Rabb-nya, itu dengan perkara yang biasa, yang remeh, ya. Ini bentuk tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya. Qala wa in qama fi khidmati man yuhibbu min al-bashar qama fil jiddi wal ijtihadi wa tadlil nasihati wa qad farraga lahu qalbahu wa jawarihahu. Kalau dia melayani orang yang dia cintai dari manusia, maka dia mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, dengan mengerahkan seluruh kemampuan dia, memberikan nasihat yang terbaik, ya. Dia luangkan waktunya, hatinya sudah totalitas, ya, 100% kepada orang tadi. Waqad qama wa la kathirin min masalihi hatta idza qama fi haqqi rabbihi in sa'ata al-qadar qama qiyaman la yardau makhlukun min makhluki mislihi, ya. Bahkan terkadang kalaupun harus mengorbankan maslahat dirinya, dia korbankan, ya, waktunya dia korbankan, ya, hartanya dia korbankan untuk bisa melayani makhluk tadi dengan pelayanan terbaik, ya. Tetapi ketika dia melaksanakan perintah Rabb-nya, ya, menjalankan syariat Rabb-nya subhanahu wa ta'ala, ya, itu pun kalau bertepatan dengan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia menjalankannya dengan perbuatan amalan yang tidak akan diridhoi dari makhluk kepada makhluk yang lain, ya. Kalau itu dia berikan kepada makhluk, makhluk itu tidak akan mau, ya. Kalau itu dia, perlakuan dia itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu dia berikan kepada makhluk, itu tidak akan dia terima, tidak akan diterima perbuatannya. Tetapi itu yang dia berikan kepada Rabb-nya, ya. Baik, kebalikan dari khidmah dia kepada manusia tadi, kepada orang yang dia cintai, kepada makhluk yang dia segani, kepada makhluk yang dia takuti, ya. Dia kerahkan seluruh kemampuan dia, ya. Bahkan dia korbankan kepentingan dia sendiri, dia korbankan, ya. Supaya orang tadi senang, supaya orang tadi gembira, ya. Tetapi ketika menjalankan perintah Rabb-nya, itu ala kadarnya, ya. Perbuatan yang kalau itu perbuatan dia, muamalah dia kepada Rabb-nya itu diberikan kepada makhluk, makhluk pun tidak akan menerima, tidak diterima, ya, perbuatanmu tadi di hadapan makhluk, gitu. Nah, lebih-lebih kepada Rabb-nya subhanahu wa ta'ala, gitu. Ini bentuk perbuatan tidak mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya. Wa badala lahu min malihi ma yastahi an yuwajjiha bihi makhlukan li mislihi, ya. Kalaupun dia beribadah ibadah yang berkait dengan harta, ya, maka dia keluarkan harta yang paling buruk, ya, harta yang paling rendah, ya. Kalau itu dia berikan kepada makhluk orang lain, dia malu, ya, tidak mau dia, oh, jangan diberikan kepulang, nanti tidak mau dia, ya. Dia tidak mau ini harta seperti ini, gitu. Tetapi kalau kepada Rabb-nya, ya, untuk menyumbang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, itu dia berikan, ya. Ini bentuk itu tadi, ya, muamalah kepada Rabb-nya dengan muamalah yang buruk. Tetapi kalau bermuamalah kepada manusia, orang yang dia sedani, dia bermuamalah dengan sebaik-baiknya, ya. Fahal qadarallaha haqqa qadrihi man hadza wasfuhu, maka apakah orang yang seperti ini dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya? Jelas jawabannya, ya. Tentu tidak, ya. Baik, ini bentuk perkara seseorang yang tidak mengagungkan Rabb-nya subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya, ya. Yang ini terjadi sering, ya, pada diri kita, ya. Baik, maka di introspeksi, dikoreksi, ya, supaya kita menjadi lebih baik, ya, bersungguh-sungguh, ya, totalitas dalam menghambakan diri kepada Rabbul Alamin, ya. Lebih mengutamakan ridho Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan ridho makhluknya, ya. Baik, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Nastaghfiruna nas'alullaha taufiq lil jami' sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, barakallahu fikum.